talbis iblis, tipu daya iblis kepada ahli ibadah. Tanpa mensucikan siapapun, mungkin kitalah orangnya. Bahasan ini adalah berkaitan tentang kita yang alhamdulillah menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Tapi iblis tidak pernah tinggal diam. Dia akan selalu memberikan tipu dayanya hingga kemudian amal kita hancur. Karena untuk menghalangi kita beribadah, dia sudah tidak bisa. Tapi ketika orang itu beribadah, maka harapan dia ibadah tersebut tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Riya. Dari semua yang kita sebutkan dari ahli ibadah, dengan ibadah mereka, entah haji, entah sholat dan lain sebagainya, mesti poin ini nomor satu. Dibikin orang itu bangga dengan amalnya, ingin dia terkenal dengan amalnya, kemudian dia membanggakan amalnya, ingin dipuji orang. Akhirnya dia tidak mendapatkan pahala. Betul, iblis tidak menghalangi, tapi amal kita nol. Dan kemudian yang kedua adalah al-ghadabu lin nafsi wa rubbama kana ibtida'an. Jalan yang kedua yang darinya iblis masuk kepada orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar dari kalangan orang yang berilmu adalah ketika dia marah. Karena satu momen dan yang lainnya, tidak semua dakwah kita diterima orang. Tidak semua perintah kita kepada orang diterima. Tidak semua larangan yang kita sampaikan akan pelanggaran yang dia lakukan diterima. Penolakan orang tersebut membuat dia marah. Nah, ini. Ketika marah itulah kemudian dia masuk. Akhirnya dia kemudian mungkin berdakwahnya selanjutnya bukan lillahi ta'ala lagi, karena dia marah aja. Karena kemarin perintahnya ditolak, karena kemarin larangan yang dia sampaikan juga ditolak. Padahal halusnya introspeksi. Bisa jadi penolakan tersebut terjadi, salahnya ada pada kita juga. Mungkin timingnya kurang tepat, mungkin diksi yang kita pakai kurang tepat, dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tapi akhirnya dia marah. Akhirnya next, kemudian dia memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, muncul dari kemarahan kemarin. Bukan lillahi ta'ala lagi. Sama, nol juga akhirnya. Inilah talbis iblis. Harusnya kalau seorang berprinsip, tugas kita hanya menyampaikan, bahkan tugas Nabi dan Rasul hanya menyampaikan, apalagi kita. Maka akhirnya ketika dia memerintahkan kepada kebaikan, melarang orang dari keburukan dan tertolak, dia berlapang dada saja. Lawang tugas dia cuma menyampaikan kok. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah orang. Tugas kita hanya tanamkan ini di benak semua kita. Untuk orang tua kepada anaknya, walaupun bukan cuma sekali kita menasihati anak. Para suami kepada istrinya, walaupun bukan sekali kita menasihati istri. Tugas kita hanya menyampaikan. Merubah itu hak Allah. Makanya ketika sudah menyampaikan, entah itu perintah ataupun larangan dari Allah dan Rasulnya, barengi dengan doa. Bahkan mungkin doanya sebelum menyampaikan. Berdoa supaya mudah ngomong. Berdoa supaya ketika omongan kita disampaikan mudah difahami. Berdoa kemudian ketika mereka sudah faham, mereka mengamalkan. Jadi lapang. Apalagi sama orang lain. Walaupun sama dengan istri dan anak pun, sekali kita menyampaikan dan mereka faham, tugas kita selesai. Kewajiban di pundak kita sudah turun. Ketika kita sudah menyampaikan, entah itu perintah atau larangan, dan mereka faham, selesai. Lanjut mereka dengan meninggalkan kewajibannya, lanjut mereka dengan melakukan kemaksiatannya, urusan sendiri-sendiri, enggak ada dibebankan lagi kepada kita sebagai orang tua, tidak ada dibebankan lagi kepada kita sebagai suami, lawang sudah dikasih tahu. Jadi lapang. Ya. Cuman kepada istri dan juga anak, ya mungkin tidak sekali. Mungkin di kali yang kesekian mereka Allah sadarkan, mungkin doa kita kurang ya. Karena bisa jadi kemudian kita dari awal itu pede sekali, saya lulusan Timur Tengah, saya lulusan ini, saya lulusan itu, saya bisa taklukkan banyak orang apalagi cuman anak. Totonya anaknya enggak terima. Enggak bisa. Contoh di kalangan para nabi itu terlalu banyak. Orang ring satu mereka enggak menerima dakwah. Nabi Nuh, anak sama istrinya. Nabi Ibrahim, bapaknya. Nabi Muhammad, pamannya. Orang ring satu. Jadi introspeksi diri, mungkin kita salah dalam melakukan dakwah. Sisanya banyak berdoa. Dan jangan kemudian marah. Diterima, alhamdulillah. Tidak, kita coba lagi nanti. Tapi ingat, jangan kemudian bikin kita stres. Orang yang stres dalam berdakwah karena dia merasa dia ingin merubah. Padahal hati-hati manusia itu di bawah jari atau di bawah genggaman atau di antara jari jemari Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sesuai kehendaknya. Nabi Muhammad SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan, mantapkan, kuatkan aku selalu teguh berjalan di atas agamamu. Istrinya bertanya, sahabatnya bertanya. Ketika istrinya bertanya, wahai Rasul, saya sering mendengarkan engkau berkata demikian. Maksudnya apa dahsyatnya doa ini? Apalagi Nabi Muhammad SAW sudah dijamin surganya, masih berdoa seperti itu. Juga sahabatnya bertanya, wahai Rasul, apakah kamu takut akan iman kami? Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepadamu. Nabi menjawab, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Wa fi riwayah, in asya'a azagha wa in asya'a aqama. Sesungguhnya hati-hati anak-anak Adam itu ada di antara dua jari, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Jika Allah menghendaki, Allah akan luruskan. Jika Allah menghendaki, Allah akan simpangkan. Jadi Anda kalau punya prinsip seperti ini, Anda enggak akan stres. Orang menerima, alhamdulillah. Enggak ada masalah, yang lain masih banyak yang menerima insyaallah. Tapi Ustaz, saya pengen tetangga saya ini juga kemudian tahu kebenaran. Dia sudah nolak kamu. Doa aja udah. Kamu sudah menyampaikan dan dia paham. Banyak tetangga yang lain yang insyaallah masih menerima dakwahmu. Kenapa fokus sama satu orang doang dan dia orang lain pula? Orang ring satu para nabi saja ada yang menolak dakwah, yakni nabi. Subhan, kurang apa itu? Langsung nabinya yang berdakwah, kurang apa itu? Bukan para dai utusan nabi, nabinya langsung mereka tolak, kurang apa itu? Bukti bahwasanya nabi dan rasul tugas mereka hanya menyampaikan, kita pun hanya menyampaikan, bukan merubah. Camkan itu. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah. Jamas karahmukumullah, itu yang kedua, marah. Dari situ kemudian dia masuknya, dan akhirnya nanti dia akan menyampaikan dakwahnya karena kemarahan, bukan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, karena kita sebutkan tadi bahwasanya ada dua golongan dari orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar ini, yang pertama adalah orang alim, yang kedua orang bodoh. Maka kata beliau, sedangkan orang yang memerintahkan kepada kebaikan, tapi dia bodoh. Atau melarang dari keburukan, tapi dia bodoh. Enggak tahu agama. Enggak belajar. Pakai perasaan aja. Maka sesungguhnya syaitan bermain-main dengan orang yang seperti ini. Perintah dia akan kebaikan, bagi dia kebaikan. Perintah dia akan kebaikan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Karena dia memerintahkan sesuatu tanpa ilmu. Bahkan bisa jadi, kata imam, dia melarang dari sesuatu padahal sesuatu itu boleh. Bahkan ijma ulama boleh, tapi dia enggak tahu. Perlu contohkan kemarin dengan begitu banyaknya tersebar broadcastan tentang haramnya tinta cumi-cumi untuk dimakan. Sebar sana, sebar sini, bodoh. Yang kemudian menangkap pesan itu, yang bodoh juga. Tapi alhamdulillah, banyak para ustadz yakni reaktif, mereka langsung kemudian bikin tulisan, mereka bikin artikel untuk meluruskan. Bahkan secara pribadi ulun tanya juga Ustaz Ahmad pun demikian. Terkadang kalau ada, walaupun Ustaz Ahmad biasanya beliau tulis sendiri, ada waktu beliau pasti tulis sendiri. Kalau ulun, no. Ulun minta dituliskan. Ustaz, antum punya artikel tentang ini enggak? Wah, belum bikin. Bikin tat. Paling sering itu ulun sama Ustaz Dr. Raihanul Bahrain sama Ustaz Muhammad Abdul Toisikal, paling sering itu. Atau juga sama Ustaz Aris Munanda. Tolong bikinkan tulisan tentang ini tat. Bikin. Wah, langsung. Kita tinggal menyebarkan ulang. Ya, harus dengan ilmu dakwah itu. Entah memerintahkan kepada kebaikan atau melarang dari keburukan, harus di atas ilmu. Kenapa? Contohnya sudah ada. Kabar gembira, janji dan juga ancaman itu tugas Nabi sudah. Anda memerintahkan orang dengan mengiming-imingi pahala, Nabi Muhammad sudah lakukan. Ikuti bagaimana cara beliau, enggak usah bikin-bikin sendiri. Ancaman itu juga Nabi Muhammad di antara tugas memberikan ancaman, peringatan. Ikuti saja sudah. Tanpa ada pengulangan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu 4000-an hadis lebih tanpa ada pengulangan. Karena diulang-ulanglah kemudian hingga sampai 7000-an. Tanpa pengulangan kalau dicomot satu aja gitu ya. Karena Imam Bukhari mengulang sabda Nabi Muhammad di bab tertentu untuk ketentuan babnya. Wah, ini bisa diulang di bab yang lain. Wah, ini bisa diulang di bab yang lain. Akhirnya terulang sabda Nabi Muhammad. Cuman fokusnya untuk bab yang lain. Karena terkadang sabda Nabi Muhammad juga panjang. Tanpa ada pengulangan, 4000 sampai 5000 saja. Sahih. Enggak perlu Anda bikin-bikin hadis palsu. Enggak perlu kemudian Anda mendakwakan hadis yang lemah. Yang sahih 5000-an. Tinggal Anda pelajari, sampaikan. Tidak sedikit orang itu niatnya baik, ingin berdakwah, tapi pakai hadis palsu. Niatnya baik, ingin berdakwah, ingin memberikan, ingin memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, ingin melarang orang dari yang mungkar, tapi caranya kok berdusta. Kan enggak nyambung, belum lagi kemudian ada ancamannya. Inna kadziban 'alayya laisa ka kadzibin 'ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas namaku, kata Nabi Muhammad, itu bukan seperti berdusta atas nama orang lain, atas namaku berat. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, bukan tidak sengaja, bukan tidak tahu, bukan bodoh, sengaja dia tahu, dia bikin hadis, dia sandarkan Nabi kepada Nabi Muhammad, Nabi bersabda bla bla bla, padahal palsu. Maka persiapkanlah tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala karena berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Maka orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, tapi dia bodoh, syaitan main-main dengan orang ini. Ketika dia memerintahkan, dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ketika dia melarang, sangat mungkin dia melarang sesuatu padahal dibolehkan karena dia bodoh. Wa rubbama ankara ma ta'awwala fihi sahibuhu wa tabi'a fihi ba'd al-madhahib. Bahkan bisa jadi dia mengingkari satu perkara, orang tersebut berdasarkan pentakwilan, penafsiran, ijtihad seorang yang alim. Bahkan mazhab lain ada mengikuti, tapi dia enggak paham. Tentunya diberikan persyaratan kemarin kita sebutkan. Asal betul-betul ilmiah, betul-betul ada dalil, bukan karena dia hanya mencari-cari rukhsah dari seorang alim. Orang yang kita tolerir tadi loh. Kita melarangnya dari satu perbuatan, tak taunya dia punya dalil. Dalilnya betul-betul harus ilmiah, bisa diterangkan secara ilmiah. Bukan karena dalilnya itu dia hanya ingin mencari-cari kemudahan yang diberikan oleh seorang yang alim. Orang yang selalu mencari-cari kemudahan dari seorang alim sesat nantinya. Dalam perkara apapun ada saja yang membolehkan. Mendatangi istri di duburnya, ada yang membolehkan. Nikah tanpa wali, ada. Nikah tanpa saksi, ada. Anda mau cari yang membolehkan yang begitu-begitu? Sesat Anda. Asal seperti itu ya modalnya ya. Ini kita betul-betul mengingkari, tak taunya orang tersebut dia punya dalil dan dia bisa kemudian buktikan pendalilannya. Kita akhirnya yang salah, kita berarti kurang ilmu. Wa rubbama kassarul baba wa tasawwarul hitana wa daraba ahlal munkar wa qadzafahum fa in ajabuhu bi kalimatin tasubu alaihi sara ghadabu li nafsihi. Bahkan bisa jadi dia ketika mengingkari kemungkaran, menghancurkan pintu, mendobrak pintu, menaik tembok. Ya. Subhanallah, bukan begitu cara mengingkari kemungkaran dengan main hakim sendiri. Memukul orang yang diingkari, mencaci maki mereka. Apabila yang dia dakwahi, entah itu dengan perintah atau larangan, menjawab dengan satu kalimat yang membuat dia susah berbicara, dia malah marah. Malah atas dirinya. Kenapa? Karena terkadang orang juga pintar ngomong. Betul mereka bersalah, tapi mereka punya jawaban. Kita harus siap. Akhirnya kemudian kita marah. Sama seperti terkadang dalih orang-orang yang suka ngerokok itu banyak luar biasa. Pintar ngomongnya luar biasa. Aku ni tatai, ulun ni tatai, handak kayak membakar pabrik rokok tu, tapi ulun kada mampu. Sebilah-sebilah ulun bakar ya. Orang berokok harap pokoknya pandir. Belum lagi kemudian yang berkilah, kada apa-apa, nang penting tangan kiri. Nang penting tangan kiri. Tupang pian tangan kanan, tangan kiri kukutung ja. Raja pandir pokoknya orang bisa berokok ni. Nah, nang pernah berokok sadar tuh bahari ulun kayak itu ya. Nah. Sadar pian sekarang, alhamdulillah. Karena keburukannya banyak ya. Yang masih ya semoga yakni dibukakan hatinya untuk berhenti ya. Karena berbahaya untuk diri Anda dan juga orang di sekitar Anda. Bahkan yang pasif lebih berbahaya. Anak Anda, istri Anda, orang di sekitar Anda lebih berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Oke, lanjut. Bahasan kita hari ini itu rekap. Wa min talbisi iblis 'alal munkari, ada di halaman 163 yang pegang terjemahannya. Yang PDF-nya 187 dan yang buku aslinya 163 kalau enggak salah. 163 terjemahannya, sorry. Perhatikan jemaah. Wa min talbisi iblis 'alal munkar annahu idza ankara ngalibana nah tutupi mic ni nah. Ustaz ya, sembahyang tu bolehlah jemaah hendak rukuk kayak ini ya. Imbah rukuk kayak itu ya. Boleh kalau dia imam. Kalau enggak gitu, dia nyundul ini. Boleh tapi kalau imam doang. Pasti kayak ini imamnya meliuk. Nah, Pak, mic-nya di sini, amun pian lurus diduk ya. Lalu imbah ni pian memperhatikan ulun kena jadi imam lah madangi mang itu. Nah. Boleh ya, tapi kalau dia di imam sama juga ini nah. Disingkirkan ya sedikit nah. Tertutup. Dan di antara talbis iblis terhadap yakni orang yang mengingkari kemungkaran. Wa min talbis iblis 'alal munkir. Dan di antara talbis iblis, tipu daya iblis terhadap orang-orang yang mengingkari kemungkaran, annahu idza ankara jalasa fi majma'in yasifu ma fa'ala wa yatabaha bihi wa yasubbu ashabal munkari sabbal haniki alaihim wa yal'anuhum wa la'alla alqauma qad tabu wa rubbama kanu khairan minhu linadamihim wa kibrihi wa yandariju fi dhimni hadithi bi hadithihi kashfu auratil muslimin li'annahu yu'limu man la ya'lam wasitru 'alal muslimi wajibun mahma amkan. Dan di antara talbis iblis terhadap orang yang mengingkari kemungkaran adalah bahwasanya jika dia mengingkari kemungkaran kemudian dia duduk di satu perkumpulan, teman-temannya mungkin gitu ya, sedang ngumpul gitu ya, entah habis maghrib, entah habis maghrib, entah habis isya, ngumpul sebentar gitu ya. Yasifu ma fa'ala wa yatabaha bihi, maka dia akan mensifati apa yang dia barusan lakukan dan dia membanggakan diri. Nah ini, untuk apa? Tadi aku sebelum ke masjid nih, tetamu banyak anak muda. Bapak aja, peminuman ini aja. Kenapa pengen tahu? Undang antar minumannya aja. Oh, lain kesat lah. Peminuman ini aja. Bapak bang, nyata ya ku larang. Ku pecahkan botolnya. Ku sangiti sikung-sikung. Ku antar bulik masing-masing. Hebat pian lah. Oh gue gitu loh. Membanggakan diri tadi bisa mengingkari kemungkaran. Hari sebelumnya, wow. Pas hendak ke masjid nih, mana anak muda tuh trek-trekan. Mbak Tupang pengen lari lah. Unda umpet. Langsung ya lu nalangi. Ini jalan raya. Kalau pina berbahaya, wow. Dia membanggakan diri dengan mensifati apa yang dia lakukan barusan. Apalagi misalnya ya, yang seharusnya perkaranya itu ditutup. Ada temannya bermaksiat, cuman dia yang tahu. Ya nasihati aja empat mata, ngapain dicerita-ceritain? Dengan kamu menceritakannya, kamu membuka aib temanmu. Tahu lah si Fulan, tahu ya. Mah semalam, kedapatanku ya. Apa? Membonceng binian. Siapa? Lain adingnya, lain mamanya, lain bininya. Kupergoki pacarnya ya. Maka sudah ngaji. Perlu antum cerita gitu? Enggak perlu. Itu aib dia, nasihati orangnya langsung. Kita adzan dulu. Kita lanjutkan. Dan di antara talbis iblis terhadap orang yang mengingkari kemungkaran, bahwasanya jika dia mengingkari kemungkaran, dia duduk di satu majelis, kemudian dia mensifati apa yang dia lakukan. Tadi saya begini, tadi saya begitu. Tadi saya perintahkan orang akan ini, tadi saya larang orang dari perkara itu. Wa yatabaha bihi, dan dia membanggakan diri dengannya. Buat apa kalau begitu? Habis pahalanya. Oh iya, sebelum azan tadi. Contoh kita mengetahui ada satu perintah dilanggar teman kita. Ada satu perintah ditinggalkan teman kita. Ada satu larangan dilakukan oleh teman kita. Tapi cuma kita yang tahu. Tugas Anda mendakwahinya, bukan menceritakan aibnya. Karena bisa jadi suatu saat kita di posisi itu. Kitalah yang meninggalkan perintah, kitalah yang menerobos larangan. Tapi kita juga ingin kala itu terjadi, teman kita menasihati empat mata juga dong. Bukan kemudian menceritakan ke yang lain-lain. Karena orang bisa slip, orang bisa salah. Jangan sampai ketika Anda menceritakan kebaikan Anda, ketika Anda beramal ma'ruf nahi mungkar, di saat yang sama aib temer Anda terbongkar. Wallahu a'lam bishawab. Wa yasubbu ashabal munkari sabbal haniki alaihim, dan dia mencela orang-orang yang melakukan kemungkaran dengan caci maki. Wa yal'anuhum, dan melaknat mereka. Mengingkari kemungkaran tapi dengan caci maki itu gimana? Enggak nyambung. Makanya di ujung bahasan ini beliau sebutkan bagaimana lembutnya salafus saleh ketika berdakwah. Keras pada waktunya, tapi keras bukan berarti dengan caci maki. Bukan dengan perkataan yang kotor, bukan kemudian dengan laknat. Kita akan bahas di ujung nanti. Wala'alal qawma qattabu warubama kanu khairan minhu. Ketika kita mengingkari kemungkaran, orang ini mengingkari kemungkaran, tapi dengan cacian dan makian dan laknatan, padahal bisa jadi orang tersebut kaum tersebut, orang yang dia caci maki tersebut, dia sudah bertaubat. Warubama kanu khairan minhu, bahkan bisa jadi mereka lebih baik daripada orang yang mengingkari kemungkaran. Dia sudah taubat. Dan mereka menjadi orang yang sudah lebih baik karena mereka menyesali perbuatannya kemarin. Tapi yang mengingkari kemungkaran lebih buruk. Kenapa? Karena dia sombong. Makanya habis ini juga akan disebutkan bagaimana terkadang ada orang itu mengingkari kemungkaran, tapi dia tidak cross-check beritanya dulu. Langsung mengingkari aja. Orang udah berhenti padahal. Orang yang sudah bertobat padahal. Sudah menjadi insan yang lebih baik padahal. Tapi Anda tidak cross-check dulu. Main datang ke rumahnya, main langsung caci maki. Dengar-dengar rekam ini semalam bonceng binian lah. Ya apa ya kamu ini, maka sudah ngaji lawas. Memelihara jenggot, selawar kamu pelihara. Dan aku tahu kamu sudah nikah loh. Tapi ujar semalam kamu bawa binian yang lain. Padahal bisa jadi dia sudah taubat. Ada temannya yang tahu juga, sudah nasihati dengan cara yang baik. Anda datang tanpa cross check. Mungkin kalau zaman sekarang enggak face to face, bisa pakai WhatsApp. Dengar-dengar, nah sudah tuh, udah dengar-dengar, udah tuh. Kila waqal. Satu sebab yang membinasakan umat terdahulu, katanya dan katanya. Orangnya masih hidup, tanya langsung. Orangnya masih hidup, luruskan langsung. Tapi kadang nyaman tetap face to face, kan bisa pakai WhatsApp, kan bisa pakai telepon. Karena dia saudara kita, sangat mungkin terjerumus kepada dosa. Layaknya Anda suatu saat mungkin Anda terjerumus pada satu dosa. Kalau sikap kita benar menyikapi teman, suatu saat teman pun benar menyikapi kita. Kama tadi nutudan, bagaimana Anda memperlakukan orang lain, begitulah perlakuan yang sama yang akan Anda dapatkan. Anda baik sama orang, orang akan baik sama Anda. Anda ingatkan orang dalam kerahasiaan, orang akan ingatkan Anda dalam kerahasiaan. Lain cerita kalau misalnya fulan ini sudah dinasihati, lanjut. Diingatkan lagi, lanjut. Terus. Apakah kemudian kita sebarkan? Enggak juga. Bisa jadi Anda utus orang lain yang mungkin dia dengar. Tiga kali sudah natat. Ulun memadahi ya. Kada mau jua tetaya. Sadang ya ulun sebarkan aibnya. Enggak gitu. Karena juga kita akan bahas di ujung sini. Kenapa terkadang nasihat kita enggak mengena ke orang, kita pelaku yang sama. Kenapa temanmu tidak mau mendengarkanmu? Dia tahu juga kamu melakukan hal yang sama. Akhirnya nasihatmu enggak kena. Tapi bukan berarti kemudian kita diam akan kesalahan. No. Bisa jadi ada orang yang Anda perintahkan dia menasihati dan kena. Karena keikhlasannya, bersihnya hatinya. Dia tidak melakukan maksiat itu lebih kena ketika menasihati. Ada di pojok bahasan ini. Agar kemudian kita tidak berhenti beramal onai mungkar. Sekalipun mungkin kita berdosa. Bukan mungkin. Sekalipun kita juga berdosa. Tetap tegakkan amar onai mungkar. Wa yandariju fi dimni hadithihi kasyu auratil muslimin. Nah ini. Dan hasil dari pembicaraan dia. Ketika dia yakni menceritakan apa yang dia lakukan ketika beramal onai mungkar, di saat yang sama dia membuka aurat kaum muslimin. Padahal perkaranya cuman dia tahu temannya, teman dan masalah sama bininya. Tapi ketika Anda ingin berbangga-bangga diri melakukan amal onai mungkar, Anda telah menasihati teman Anda akan rumah tangganya. Di saat yang sama Anda bongkar aib teman Anda sama bininya. Aib teman Anda dengan suaminya. Jamaah, tembok terakhir. Aib semua kita itu pasangan. Kalau pasangan kita bocor, selesai. Itulah kenapa ketika semua kita menikah, berikan istri kita haknya yaitu tempat tinggal terpisah. Bukan dia ikut kita bersama orang tua kita, bukan kita ikut istri di rumah mertua. No. Mesti ada kesalahan istri yang kita kemudian bisa toleran. Mesti ada kesalahan kita kemudian istri bisa fahami. Tapi tidak berlaku itu untuk orang tua. tidak berlaku itu untuk mertua. Terkadang sesama pasangan bisa mengerti. Wah, ini sekalinya kekurangan lakiku, sabar dia. Karena mungkin gak fatal. Karena mungkin bukan perbuatan yang keji. Tapi bagi dia sebuah kekurangan. Ketika menikah, oh ini berarti kekurangan istriku. Tapi dia bisa sabar, kenapa? Cuman dia yang tahu, oh inilah kekurangan istri saya. Tapi kalau itu, istri Anda punya kekurangan, tapi orang tua Anda lihat, fatal. Itu kah minikam? Habis. Betapa banyak terjadi perceraian, usut punya usut, sebabnya karena Anda tinggal di rumah mertua. Karena pasangan Anda, Anda suruh ikut rumah orang tua Anda. Walaupun ngontrak, gak apa-apa, pisah. Tapi tetap ulun tetap anak berbakti orang tua, cari kontrakan yang dekat. Ya. Misalnya kita nih laki-laki nih, pengen berbakti sama orang tua. Karena ketika kita menikah, bakti kita ke orang tua gak mindah, tetap nomor satu. Tapi istri Anda jangan Anda bawa ke rumah itu. Ding, kita ngontrak. Tapi para keluar rumah mama lah, mama seorang anja lagi dingin. Ayo haka aja, istri akan menerima loh, dia punya tempat terpisah kok. Ya, berikan dia tempat terpisah walaupun kemudian ngontrak gak apa-apa. Anda sebagai laki-laki tetap mulia, bahkan kemuliaan Anda ada di situ karena Anda memberikan tempat tinggal walaupun ngontrak. Mau tipe 36 ke? Atau ada yang lebih kecil daripada 36? Gak ada kayaknya, paling kecil ya tipe 36. Satu kamar. Maksimal dua kamar ya, tapi kecil-kecil. Tapi istri Anda nyaman. Aib yang dia miliki cuma Anda yang tahu, yuk perbaiki. Aib yang Anda miliki tidak ketahuan juga oleh mertua, tapi istri Anda kemudian bisa bersabar. Itulah rumah tangga. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan ini bukan cuma dari firman Allah Subhanahu wa taala kewajiban laki-laki memberikan rumah ini. Tapi uruf kebiasaan masyarakat, dan kita pegangi itu. Dan tidak tepat Anda sebagai kaum laki-laki memaksa istri Anda kamu harus sempat aku anak bakti lawan mama. Enggak bisa, kecuali istri Anda memang okay. Makanya ketika pertama kali, ini untuk para akhwat dulu, ketika pertama kali Anda dinadzur oleh seorang ikhwan, tanyakan perkara ini. Amun kita kena berumah tangga, pian akan bangun rumah untuk ulun kah? Atau rumah sudah siap kah? Atau pian kena ngontrak gesen kita kah? Ngontrak dengan kakak belum mampu lagi yang bangun. Alhamdulillah. Kada dengan ikam umpat aku di rumah orang tua aku. Mun ikam setuju, lanjut. Mun kada, ampihai. Berantem aja dulu di awal. Ya. Jangan sampai nanti istri atau akhwat merasa tertipu. Nah, kayak ini sekalinya. Atau yang kedua, sebaliknya. Kak, kalau imam ini jadi, ulun ingin pian ikut lawan ulun dan orang tua ulun. Kada apa kalau pian lawan mertua? No. Kemuliaan Anda tidak ada. Kehormatan Anda tidak ada. Kecuali, nah ini pengecualian. Perkaranya memang sangat darurat. Orang tua salah satu di antara laki-laki dan perempuan ini mungkin sudah sangat tua renta atau bahkan mungkin sisa sendirian. Negolah baik-baik. Ya, karena kalau Anda ngontrak walaupun dekat bisa jadi enggak ada yang ngurus dia. Itu mungkin satu kasus yang kemudian bisa Anda perbincangkan di awal ketika nazar. Nazar itu bukan cuma belelekan doang. Wih, bunga sekalinya aja. Enggak. Ada bahasan yang mendalam di situ ketika nazar. Bukan cuma cantiknya saja, bukan cuma gantengnya saja. Cantik sekalinya pengoler, bete juga kita. Ganteng sekalinya pengoler, sama juga binian bete juanya. Sekalinya beraktivitas, muunjun gawian. Muunjun boleh ya, muunjun boleh ya. Asal kewajiban selesai. Sekalinya kewajiban ulun ya muunjunnya tata ya mendapat ya itu gesen bini ya dasar pintar pandir. Aduh. Luar biasa jerujutnya nila itulah. Aduh, kayak apa menjurjutnya tuh iwak JT lah. Wih. Besar ban iwaknya. Maksudnya Giant Travelly. JT apa ini maksudnya nih? Giant Travelly. Ganal. JT yang mana itu ya? Aduh. Lanjut ya, dikit lagi jamaah, dikit lagi. Tanggung ini, tanggung. Dan akan yakni ketika seorang membanggakan diri menceritakan apa yang dia lakukan dari beramal dan mungkar, di saat yang sama dia membuka aurat kaum muslimin. Enggak perlu dakwahi, diterima alhamdulillah, enggak ada masalah. Kenapa? Anda sudah dicatat sama malaikat Allah. Anda melakukan kebaikan itu berkali-kali, enggak ada orang yang tahu, enggak ada masalah. Kenapa? Allah tahu. Daripada semua orang tahu Anda baik, amar onai mungkar, tapi amalannya enggak kecatat atau terhapus. Enggak usah. Sama juga kalau antum menasihati orang, zamannya nih ulun korelasikan dengan zamannya, kita kadang enggak face to face. Apalagi zaman sekarang, kita hanya lewat WhatsApp. Pesani di akhir. Kadu usah dikapcur gin lah. Kadu usah disebar-sebarkan gin lah. Ya. Jaga hati. Yang penting dia sudah faham nasihat kita, alhamdulillah. Karena suatu saat mungkin kita yang bersalah, teman itu nanti akan mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Li'annahu yu'limu ma man la ya'lam, karena dia akan memberitahu orang yang tadinya enggak tahu. Tadi, wah, aduh, sebelum penghajian ni nak, napa gerang terjat? Situ, ehwa kita nang seikung tu, napa gerang? Emak, anu yang digawinya aja, disebutkan maksiatnya. Mbah tu bang tat, ku nasihat ya? Ya kata tu, nda ustad bang. Tapi di saat yang sama, Anda membongkar aib teman kan? Anda ngasih tahu orang yang tadinya enggak tahu. Dan tidak sedikit kemudian orang yang Anda ceritakan ini mungkin punya hasad tertentu sama dia. Mungkin punya perkara tertentu sama dia. Ketika Anda bercerita, dia punya modal lebih banyak. Wah, mantep ini. Dicatat. Suatu saat, ini senjata saya. Suatu saat, nggak hantam tuh bangnya. Dicatatnya. Atau, tat boleh kalau ngerekam ini jangan. Waduh. Anda nggak pernah tahu itu. Anda tidak pernah tahu kepada siapa Anda bercerita. Betul mungkin dia teman Anda. Tapi bisa jadi teman Anda ini punya masalah sama yang itu. Akhirnya yang Anda ceritakan, sudahlah Anda membuka aib teman Anda untuk orang ini jadi modal. Wah, ini kunci ini ya, ini kartu asnya ini ya, macam-macam dan bongkar tuh bang ya. Ngapain? Niat Anda jadinya, niat baik Anda akhirnya hancur dan Anda menanamkan yakni kedengkian yang lain. Simpen aja. Bahkan sama istri pun demikian, gak usah cerita-cerita juga. Apalagi istri pian bocor. Mau laki kuam tadi kamu ya. Gak usah. Simpen untuk Anda kebaikan itu. Kenapa? Walaupun satu dunia gak tahu, malaikat tahu, Allah tahu. Anda nanti akan melihat catatan amal Anda sendiri nanti di hari kiamat. Daripada cerita sana sini, saat yang sama Anda bongkar aib orang, tapi di catatan amal kita nol meruginya. Wasitru 'alal muslimi wajibun mahma amkan, dan menutupi aib seorang muslim itu wajib. Mau bagaimanapun kasusnya, kita bahas umum dulu ya. Menutupi aib seorang muslim itu kewajiban muslim yang lain. Yang jadi masalah zaman kita sekarang nih, musimnya bongkar-bongkaran aib nih. Ayo pian. Anu pang tete ya, kelihatan ya di Instagram ya, atau baca ya. Lampe turah. Ya Allah, demi konten ya. Padahal kalau Anda tidak wawancarai, dia enggak cerita. Tapi karena Anda kejar terus, dia akhirnya cerita. Dia bongkar aib suaminya, dia bongkar aib bapaknya. Hancur rumah orang gara-gara Anda, hei admin. Admin siapapun. Subhanallah. Nyari duit dari rusaknya rumah tangga orang itu gimana? Bingung juga gitu. Penghasilannya itu bagaimana itu? Subhanallah. Anda menghasilkan uang, iya. subscriber Anda banyak, follower Anda banyak, adsense Anda banyak, tapi karena bongkar aib orang. Apakah itu karena sebuah prestasi? No. Makanya di YouTube ada thumbs down ya. Ada, apaan? Yang halal banyak. Terbuka. Bisa Anda raih, bisa Anda capai. Tapi yang haram yang Anda pilih. Wallah nam bisa, sudah zamannya ya. Bukan berarti kita ikut-ikutan. Kemudian, wasami, dikit lagi. Itu jamnya kelajuan. Ulun belum jam 8, itu kelajuan. 5 menit lagi berarti. Kita berhenti di jam 8 insyaallah. Wasami'tu an ba'dil jahalah bil inkar annahu yahjumu ala qaumin ma yatayaqqanu ma indahum wa yadribuhum ad-darbal mubarrih wa yaksirul awani wa kullu hadha yujibuhu al-jahlu. Dan aku mendengar dari sebagian orang-orang yang bodoh ketika mereka mengingkari kemungkaran, dia kemudian menyerang satu kaum atau satu orang dan dia belum meyakini apa yang kemudian dia akan sampaikan. Enggak tabayun dulu. Dapat berita langsung kita ingkari kemungkarannya. Dia memukul mereka dengan pukulan yang mubarih, meninggalkan bekas dan cacat. Menghancurkan bejana-bejana, mungkin mengingkari kemungkaran orang yang sedang minum minuman keras. Wa kullu hadza yujibul jahlu, dan ini semuanya disebabkan karena kebodohan, tidak tahu bagaimana cara mengingkari kemungkaran. Walaupun tentunya ini babnya luas lah, ada fikih dakwahnya dalam mengingkari kemungkaran. Fa ammal alimu idza ankara fa anta minhu ala amana, ini. Sedangkan jika ada orang yang alim dia mengingkari kemungkaran, kamu aman dengan pengingkaran yang dia lakukan. Kenapa? Dia tahu timing, dia tahu diksi, dia tahu bagaimana mengingkari kemungkaran. Anda aman dengan orang yang berilmu. Anda akan diingkari empat mata, Anda akan dinasihati empat mata. Zaman sekarang mungkin di WhatsApp-nya, di teleponnya, video call-nya, tapi orang lain enggak tahu. Itu orang yang berilmu, ketika mengingkari kemungkaran, kesalahan Anda, aib Anda aman. Tapi kalau sudah demikian, ya harus sadar diri. Ada orang yang lebih senior daripada Anda, bahkan mungkin ustadz Anda menasihati Anda, Anda tolak juga, mau apalagi teman-teman yang sepantaran dengan Anda. Orang yang mungkin level keilmuan agamanya lebih daripada Anda, peduli dengan menasihati Anda empat mata, Anda tolak juga, apalagi teman yang sepantaran. Tidak berlaku kecuali untuk orang yang sombong. Nah, waqad kana salafu yatalattafuna fil inka, dan adalah salafus saleh mereka berlemah lembut dalam pengingkaran. Kita ambil contoh dan kita tutup dengan ini. Wa ra'a Silat ibn Usaim rajulan yukallimu imra'atan faqala inna Allah yarakuma satarana Allah wa iyyakuma. Dan Silah ibn Usaim disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi sebuah riwayat, melihat seorang laki-laki berbicara dengan seorang wanita, mungkin berkhulwat, enggak kelihatan orang, tapi Silah dia melihat. Apakah kemudian dia langsung pisahkan? Dia maki-maki? No. Dia hanya mengatakan, sesungguhnya Allah melihat kalian berdua, berlalu dia. Lembut, tapi itulah nasihat. Allah lihat kalian lah. Mungkin kalian bisa sembunyi. Orang lain mungkin enggak tahu. Allah melihat kalian. Contoh kedua, wa kana yamurru biqaumin yal'abun. Sama, orang yang sama, Silah ibn Usaim. Wa kana yamurru biqaumin yal'abun, fa yaqulu ya ikhwani, ma taquluna fi man arada safaran, fa nama tulal lail wa la'iba tulan nahar, mata yaqta'u safara. Dan adalah Silah bin Usaim, dia melewati satu kaum, banyak orang bermain-main, mungkin sebuah kemungkaran atau misalnya perkara yang mubah tapi berlebihan. Contohnya bukan mu'unjun lagi sekarang, misalnya futsal, misalnya bulu tangkis atau sepedaan. Iya, tapi berlebihan. Harusnya kan mungkin sehari dari 24 jam sejam mungkin untuk rehatnya, untuk hobinya, bulu tangkisnya, futsalnya. Mu'unjunnya boleh, boleh. Enggak ada masalah. Tapi ini berlebihan. Pagi futsal, siang futsal, sore futsal, malam futsal. Iya. Padahal istrinya ada di rumah. Kan bisa main futsal sama istri juga. Betul-betul main futsal ya. Ada bola di rumah. Anda mikir apa? Subhanallah. Kasihan bininya. Berlebihan. Kemudian dia mengatakan, wahai kaum, teman-teman mungkin gitu ya. Bagaimana pendapat kalian, wahai saudara-saudaraku? Apa yang kalian katakan kepada seorang yang hendak bepergian, tapi dia tidur sepanjang malam, bermain sepanjang siang? Kapan kemudian dia sampai tujuan? Pakai kata kiasan. Amun menasihati kawan, pakai kata kiasan seperti ini, nang pintar Jepang, nang paham lah. Pian katakan kata-kata ini nah, ke teman-teman yang gila futsal. Akhi, bagaimana pendapat? Ada orang ingin pergi safar, tapi malamnya tidur terus, siangnya kemudian main terus. Kapan dia akan sampai tujuan? Pergi aja enggak? Nyawane pan dirapa ya, tenang. Jadi kira-kira juga ya, kepada siapa Anda berbicara, kira-kira teman-teman paham enggak gitu. Fantabaha rajulun minhum, maka salah satu di antara mereka ada yang perhatian, dia ngerti maksud yakni Sirah bin Usaim ini. Faqala ya qaum, innahu yu'allimuna hadza fataba wa sahbuhu. Sesungguhnya dia ini sedang menasihati kita. Kita kebanyakan main. Kita ini di dunia sedang musafir. Tujuan kita akhirat, kita sekarang sedang safar. Yang namanya orang safar, perbekalannya ya ini harus banyak, ketakwaan. Perbekalan dunia di kita aja, repot bawanya. Kita ini sedang safar. Kalau kemudian main terus, nyantai terus, kita gak sampai tujuan. Maksudnya itu. Jadi laki-laki ini sedang menasihati kita. Akhirnya dia dan teman-temannya berhenti dari permainan tersebut. Tidak disebutkan apa permainannya, tapi bisa jadi adalah perkara yang mubah tapi berlebihan. Tapi bahasan kita bagaimana lembutnya laki-laki ini menasihati, bahkan dengan kata kiasan. Karena dia tahu mungkin orang-orang ini akan faham dengan yang dia sampaikan. Atau enggak, satu orang ini faham dan dia menerangkan teman-temannya. Ya, terkadang perlu dengan perkataan kiasan untuk menasihati teman. Wallahu a'lam bishawab. Sisanya ini kita bahas di pertemuan yang lain. Karena ini bahasan terpisah. Bukan orang yang berilmu, bukan orang yang bodoh, tapi orang yang ketiga ini sebenarnya. Ahli ibadah, tapi dia enggan untuk mengingkari kemungkaran karena merasa dia belum soleh. Kita akan bahas insyaallah di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Berilmulah dan kemudian berdakwahlah. Sekalipun misalnya kita atau semua kita masih berdosa, tetap berdakwah. Karena bisa jadi karena dakwah itulah kemudian kita tersadarkan bagaimana kita nasihatin orang tapi kitanya kok melakukan kesalahan tersebut. Tapi ingat, pondasi pertama, Anda harus berilmu sebelum mengingkari kemungkaran. Dan ingat, poin yang kita bahas tadi juga bahwasanya lemah lembutlah ketika menasihati, merahasiakan orang yang kita nasihati, dan tidak perlu menceritakannya kepada orang lain. Cukup Anda berdua. Pahala Anda sudah tercatat. Jangan kemudian semuanya hilang karena kita bercerita kesana kemari. Di saat yang sama, Anda membanggakan diri, kemudian pahalanya hilang, Anda juga membongkar aib teman Anda sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Inilah talbis iblis terhadap orang yang mengingkari kemungkaran, yakni yang beramal ma'ruf dan juga yang mungkar. Orang-orang ahli ibadah, tapi iblis tidak pernah tinggal diam, hingga kemudian pahala orang tersebut harus atau hampir atau harus hilang. Itulah tujuan iblis. Pahalanya hilang karena dia riya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.